wonten ing saklebetipun manah kula panjenengan mboten wonten keraguan-keraguan, mboten nate ngraos kirang wonten ing saklebetipun manah, kranten sampun percados yakin cukup napa ingkang dipun jaminaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dipundhawuhaken mata rozaqa ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbaha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Mata rozaqa kapan wis paring rezeki kae sira sapa Allah paring rezeki ta'ata ing ta'at. Wal ghina lan paring rasa cukup. Rasa cukup ini kelawan Allah tak anha ninggal no to'at, maksudnya muncul to'at sing jenengan lampahkan niku mboten dadi bahan kebutuhan panjenengan, tapi nggih to'at niku ditampi menapa peparing saking Allah lan kepinginan kebutuhan liyane niku dicukupi Allah piyambak sing mboten wonten hubungane kalih to'at. Lek kesadaran itu terus menerus wonten fa'lam mongko ngerti sapa sira anahu sak temene Gusti Allah iku qad asbaha teman-teman wis nyampurnakaken sapa Allah alaika ing atase sira ni'amahu ing pira-pira nikmate Allah zahiratan rupane nikmat kang lahir wa batinatan lan nikmat kang batin. Mula menawi kula panjenengan gadahi panyuwunan dumateng Allah, menika panyuwunan ingkang langkung sae mboten wonten sanes kejawi panyuwunan supados kula panjenengan menika saged to nglampahi napa ingkang dipun suwun Allah. Terus khairu ma tatlubuhu ma khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minkah. Khairu mal tai bagus-bagus ibarat tak lubu kang nyuprih sapa sira ema iku madara huwa kang utawi ma iku talibu huwa kang utawi Allah iku talibu nyuprih ing ma mingka saking sira. Nyuwun apa-apa sing paling apik kuwi nyuwun perkara sing perkara niku pancen diperintah Allah saking kita sedoyo. Allah merintah napa? Allah merintah sabar nalika nampi bilai upamane ngoten. Niku nalika nampa bilai niku ampun nyuwun sak liyane niku. Ampun nyuwun sak liyane sing diperintah Allah. Kadang-kadang kula jenengan sing disuwun lak mugi-mugi bilaine ndang ilang. Lah niki sing ya ini sing kata ngoten. Sing kata nyuwun supados bila ini ku ndang ilang. Nah nek menjaipun Syaikhul Abdal mboten ngoten. Apalah artinya bila itu hilang ketika perintahnya Allah tidak terselenggara. Mboten nggih. Ora perintah napa? Ya sing paling cedhek tenggene wong kenek bila ini ku sabar. Nah mula menggahipun saya pun atau ilah bagus-bagus saya sing dijaluk sing dijaluk menungso yen iku napa-napa sing Allah merintah dateng kula panjenengan. Diperintah apa ya? Diperintah sabar, nyuwun sabar mawon. Mboten nyuwun sabar mawon, nyuwun ridho. Mboten. Nah, termasuk malih sing diperintah pengene wong sing kenging dilai napa? Ngarep-arep rahmati Allah. Mergi banget mungkine, sangat mungkin suatu hal yang tidak menyenangkan itu mengandung sesuatu yang menguntungkan. Niku kata sangat ngoten niku. Nah, mila wonten ing dungane tinut dungane badhe tilem. Ngene bidaya. Mulai jenengan kerso buka-buka sehingga kau wonten dungo sih seradi terus nanti deh sesuai kalian itu. Ya Allah kula nyuwun mangke panjenengan tangeaken. Allahumma aqilni fil waqtil ladzi ahabba ilaika. Terus nyuwun supados ditangeaken penggene wektu sing paling dijemeni Gusti Allah. Lah Gusti Allah remen nangeaken jam pinten niku sing kula suwun. Mboten, mboten kok dibatasi ya Allah kula nyuwun tangi jam 2, jam 3, jam pinten mboten. Berarti sing saya ya Allah kula nyuwun mangke jenengan tangeaken penggene wektal sing paling jenengan remeni. Lempun ditanyake was takmilni di ahabbil a'mali ilaika. Panjenengan lampahkan kula mangke lempun tangi niku. Tengene lampahan-lampahan sing paling jenengan demeni. Lah ya terserah, Gusti Allah menika lek ngatur terus pundi. Niku niku salah satu bentuk donga sing sing sae. Kranten mboten mboten batesi. Upami kepaksa batesi, nggih batesi berdasarkan apa sing di ridani Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malih dumanipun Syekh Abdul Qasim Al-Junaid ingkang sampun kawaos ning dereng sempurna. Kula niki kula wangsuli malih dumanipun Allahumma wa kullu su'alin sa'altuka fa'an amrika li bisu'al. Taj'al su'ali ilaika su'ala mahabbika. Wala taj'alni mimman ya'tani bi su'ali mawadhi al-hudud bal yas'alul qiyam wajibi hatika. Dan cara ringkese ya Allah Gusti sedaya panyuwun sing kula suwun dhateng panjenengan menika sedaya kranten saking perintah panjenengan. Kranten panjenengan panjen merintah kula nyuwun lajeng kula menika nyuwun. Mila panyuwun kula niki lho Gusti. Panyuwun kula niki sing kula suwun mboten kok isine panyuwun. Kula nandhangi nyuwun ngeten iki lho Gusti. Niku panjenengan damel supados panyuwun menika minangka kados panyuwunipun tiyang ingkang tresna dhateng panjenengan. Panyuwun tresna niku jane lak mboten barange to sing disuwun. Tapi lak perhatiane sing disuwuni. Nggih kaya nek nek bocah sekolah ya nyilih buku barang ngoten iki jane nyilih buku niku mboten penting. Nyilih buku niku mboten penting, sing penting nggih. Nggih sore petuk niku nganggo alasan nggih buku mboten supaya mungkin nek balik neh niku ya petuk neh mboten niku jane lha mung niku tok sing penting. Dadi penyuwun niku kadang-kadang penyuwune wong manja niku jane mboten butuh barang sing disuwuni. Ning wong lakon nyuwun niku mawon pun pun nyenengno. Lakon nyuwun niku pun pun nyenengno. Niku wala taj'alni mimman yata'ammadu bi su'alihi mawadi al-khuzuz. Ampun ngatos panjenengan dadosaken kula termasuk tiyang sing nejo. Ya, nejo kepentingane awake dhewe cuma dibungkus nganggo donga. Iki niki mungkin iki cara batas ngoten sithik banget. Antarane nyuwun sing krana diperintah karo nyuwun sing sakjane buntute niku kanggo kepentingan awake dhewe. Niku bedakno angel banget lek mboten kulino neliti apine dhewe-dhewe. Ngoten. Mila ben mboten usah diteliti nggih ben ditata Gusti Allah mawon. Mula niki Syekh Junaid pasrah. Pasrah kula nyuwun supados panjenengan ampun ngantos dadosaken kula niki termasuk tiyang sing sakjane mboten. Sakjane sing disejo niku panggonan-panggonan kepentingan. Lajeng nyuwun. Dadi panyuwunan niku dienggo alat supaya kepentingane keturutan. Nah. Lah terus disuwun apa bal yas'alul qiyam biwajibi haqqika. Kula nyuwun supados klebet tenggene tiyang-tiyang sing panyuwunanipun menika kanggo al-qiyam biwajibi haqqika. Nandhangi kewajiban sing sampun ditetepaken dening Allah. Mugi lek mboten nyuwun nggih. Nggih kaya wong kemlarat. sajake kok ora butuh. Dadi wong ora nyuwun niku ya ya ora butuh niku nggih arek. Tapi wong nyuwun sing kanggo kepentingan awake dhewe niku nggih mboten mboten sae. Nggih, pancen nggih repot ya. Terus nun saulah terus jenengan upamane ajeng duwe gawe nyolakno cilik-cilikan. Arep nyolakno ngoten mawon. Nek orang ngundang iki jare gak ngurmati kanca. Tapi lek ngundang kok ngerepoti. Lah nek sosok entek sing muring-muring lho nggih. Duwe gawe ora gelem ngabari. Eman piye lek segone tak pangan lho nek sing muni ngono barang. Niki-niki kadang-kadang pancen ngoten ta. Gusti Allah niku pun kadung perintah nyuwun. Kok jenengan mboten turun nyuwun. Niku nggih. Nggih mboten mboten men Gusti Allah. Nah iki suami ya jenengan niku duwe karep kok sing sampean kok nyelesekno Gusti Allah. Niku nggih mboten duwe tata krama. Kan? Jangan dia nulisnya uang perkara sipil sepele mengenai kok saitek mengenai kok jalur diselesaikan ekonomi. Buat diselesaikan lagi bila, betul tak? Cara uangan, cara uang sih mah ini uang dengar. Tapi je, sampai buat nyungun ni kau salah. Tapi lek panyungunan ni kau arah datang kepentingannya. Kalau panjenengan nyambak, kau gak salah. Dan sih betul je, nyungun kerana tetap wajib. Nah kerana tetapi wajib, nah, kerana tetapi wajib, barang sing disuwun itu sing sae, barang-barang sing berhubungan kali soal tetapi wajib itu, soal-soal sing berkaitan kali tetapi wajib. Dunganipun malingan, Allahumma doa Allah, ini as'aluka minka mawalaka. Ini as'aluka minka ma wa laka. Allahumma tu Allah ini sak temeni kula niku as'alun nuwun sapa kula ka ing panjenengan. Nuwun minka saking panjenengan. Nuwun apa? Nuwun ma ing napa mawon wa kang utawi ma niku laka mangke nggih sak panjenengan malih. Nuwun napa-napa niku kula mboten mboten melek. Napa sing kula suwun niku mboten badhe kula pek cara jawane lho. Kula nyuwun napa-napa sing napa-napa niku mangke saged kandhahat kula sego dhateng panjenengan. Dadi upama njaluk omah sing apik niku ora kok soal seneng-seneng karo omah sing apik niku. Ning omah apik iki mangke kangge nuruti dawuhe Nabi panjenengan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Enten gone Bu. Tapi mungkin lek sampean go tutup alasan Gusti Allah ya pirsa. Dibuka-buka diuruti ngeten terus arek kono ndelok apa wong. Ya apa to omah, Bu? Bungan bangun ae. Dik taun wingi dik tasmari wis digugrengke neh direhab maneh. Jare Pak Yai kok jare kongkon niat hormat tamu. Ya iki niatku ya hormat tamu. Ya iso lah muni niatku hormat tamu terus saged. Tapi apa yang ngono tenan iku Allah langkung pirsa. Ya panjang yang dibutuhkan itu kejujuran nurani. Ngoten. Krana kepengin hormat tamu kah utawa krana kepengin diwahno tamu. Lha niku kacek-kacek sithik banget. Ben tamune do kagum. Wah, hebat men ya iki cik taun wingi kok aku rene riyaya cik urung apa-apa ya wis ngalih ndak. Sesuk niku kadang-kadang ya batasnya tipis sangat men. Ngoten. Wa astaizu lan nyuwun pangreksa kula ka ing panjenengan. Nyuwun pangreksa mingkuli amrin saking saben-saben perkawis. Yusrifu kang dadosaken bendu apa amrin ka ing panjenengan. Nyebut menawa kula matur nyuwun napa-napa sing kagem panjenengan. Mengke nek niku nggih. Nggih dadosaken jenengan duka. Nggih, kula nyuwun pangreksa ampun jenengan dukane. Ampun jenengan dukane Gusti. Enten penyuwun-penyuwun sing mbok menawi enten campuran kepentingan kula sing kula boten ngertos. Nggih, panjenengan saged kula nang ngaten iki. Nggih, njenengan jati ampun njenengan dukane. Lah terus lah tapi nyatane ya jareke salah lah. Lah nggih, kesalahan tata krama njero batin niku lah barang sing rumit to. Karena barang rumit kula panjenengan mboten mangertos, karena mboten mangertos nggih pasrah karo sing ngerti. Lah nggih. Ya ben direk sampe kok. Ya upama kok enek salah, ya ben. Nek malaikate arep ngamuk kan nek bisa dipenggak, enggak apa-apa panjenengan ora ngerti diapane. Ya kan yen ngoten nek bocah cilik rajane serodo waduk ra patek sopan kan nggih. Mengke karo sing ndoma lan ya diomong, aja ben. Cukono kana cukono. Malah dicukono sing luwih akeh. Mergo ora ngerti ya. Jane ora sopan. Ngomong ning ngene namu ning ngene wong sugih kok moro-moro Bu nyuwun es krim. Dan dilalah sing ditamone niku duwe toko sing dodolan es krim. Ya pantes-pantes e sing bapak ya kudu nyeneni akeh. Ora apa-apa, anu sok gak sopan lho. Sing di omah wong loman ya. Ampun tak kersane mlare alit ya ngoten niku. Anu iku anu jukono es krim le. Jukono malah juga iki limo wis jinah ngoten malah. Bare digawakne sisan. Lah mulane nglenggono ngrumangsani dadi wong ora ngerti niku penting. Nggih, nglenggono ngrumangsani lek ora ngerti, jur jukono ngene iki pas apa mboten mboten pas Gusti Allah kan. Niku saya penting mriki lan jenengan wis menfonis diri bahwa saya sudah tahu lah niku dia mboten sopan lah. Ya papa glono niku mawon. Glono maksud ing glono niku glono krana ngrumangsani lek mboten ngertos. Allahumma du Allah wala tusdil lan ampun ngantos ibu akan panjenengan ing kula bisuh liman kelawan kesibukane wong yusiru kang nungkolaken hu ing man angka saking sira saking panjenengan napa sing nyibukaken ma barang aroda kang ngarepaken sapa man hu ing ma wau dikarepno mingka saking panjenengan disundi masjid e enten tiyang niku sing selalu sibuk ngurusi napa sing dikarepake tiyang niku. Sing kekarepane tiyang niku sakjane sagete keturutan kedah saking Allah. Barang sing dikarepno niku sagete keturutan kedah saking Gusti Allah. Tiyang niki mboten kok sibuk terus pundi supados Allah niku ridho dhateng piyambake mboten ning sibuk ngurusi barange sing dikarepno niku cara wong ajeng nyuwun teng maratuwa ngoten lho sak temergo anak Allah kok bojone wis wayahe meteng tuwa dilungkas wayahe babaran arep akikoan lah delalah wong maratuwane niku duwe wedhus rada akeh teng kandhang lah bisane piyambake oleh wedhus arep dilu akeh kok niku kudu wedhus saking maratuwane niku. Ngoten. Tapi piyambake mboten kok sibuk. Dus pundi supados maratuwa niki rega, maratuwa niki disenengno, maratuwa niki dihormati mboten. Ning bendina malah sibuk ngurusi kandhang. Menyekal-nyekal tampare wedhus arep go muleh. Hae, mboten ngreken maratuwane. Dugi yang puji-puji orang kok assalamualaikum salaman merotok gak dugi disek teng kandang disek sampai kita kali merotok dulu kapan teko mulai mau menengai api men tau di sini pantas gak tiga lagi kok panggah ngoten no nah ini kusing kata kalau jenengan ya tenik loh ya nah liko nih Allahumma ya Allah kurang nyumon rezeki sing jembar itu sing ketok rezeki nih loh betul kok pengeran sing tarik rezeki betul tapi sing ketok rezeki terus toko laris sawah panen seagam itu tergambar di televisi panjenengan sehingga panjenengan sibuk dulu niku senajan nyebut muni Allah niku Allah belas buatan ketinggalan jadi ku sing jenenge yusghiruhu angka ma'arodahu mingka sibuk kalian panjenengan kalau merhatikan kalau perkara yang kacir jenengan paring betul ini kemauan-kemauan mungkin ya menurut saya usah ini contoh yang gampang gagal maklar utamanya maklar maklar tanah yang duit tanah ini kan ngomong bisa ini kok payok payok no ini bantul payu itu tak bagi 10% pokoknya regone tak patok per meter atau sewu pokoknya ini enek sewu meter jadi ini 1 juta dan itu tak bagi 10 juta lho ini kok yang baik malah orang sibuk nalak-nalak no tanah lho betul lagi orang sibuk nalak no tanah orang sibuk konsultasi karo sing duwe tanah ini malah sibuk nganu golek mobil sing regane kira-kira sak isore 10 juta suwi pol dhewe ora apa ora golek pembeli ga niku lagi jenenge wong mboten hasil to mboten berarti yang jowo sing model mboten ku kasar yang jowo nyuwun teng Allah sing jelas-jelas Allah mesti ngekei bagian itu jelas kok tapi mari kon jowo mboten sibuk ngatur piye amri napa sing diperintah Allah niki terselenggara tapi malah sibuk ngurusi perkara-perkara sing arep ngamarno awake dhewe. Urung-urung wis nyar terus e. Untuk tanggal pokoke iki tanggal sak durunge sak wulan iki wis transaksi wis beres. Tapi malah dhek kelembran kesrobot wong liya. Nah, padahal dhek wis kadung nyarter mobil, pokoke tanggal sak ngene kok anu rekreasi sak omah. Mergo sak wulan ngarep aku oleh bonus 10 juta. Si pengurus ini ku mawon sampai kelendran mboten nate komunikasi karo sing duwe tanah, gak tau komunikasi karo sing arep tuku tanah. Malah dihubungi bolak-balik ora kenek. Sing arep tuku niku nelpon dhek lunga. Lah sing duwe tanah hubungi dhek ya lunga. Lah lungane niku lunga, ngancam mergo arep oleh duit 10 juta niku wae ora yo bulan. Lah kira karo sing duwe tanah ya piye to kok informasi niku ora gembah kabeh ngene. Sido tuku tau ora lah, delalah nek wong liya sing nyang. Katik wani 120 Pak. Nah, karo sing duwe tanah ki mumpun iku mumpun 111 kula cole. Karena sing mayone duduk ndek ya sing oleh bonus duduk ndek. Nah, semanten iki nalika kula jenengan kali Allah diberi kesempatan nyuwun. Nalika wonten kesempatan nyuwun iku panyuwun panjenengan jadi mesti dituruti. Tapi nalika kula panjenengan kepengen dituruti barang yang jenengan semenin itu malah jenengan nyingkur Gusti Allah lah krono nyingkur ini loh akhirnya mboten tata krama mboten Allahumma ja'ali ila ayyakuna laka kejawi lek napa sing disuwun niku mangke wangsule dhateng panjenengan Allahumma ja'ali mimman yadhkuruka dzikra man la yuridu bi dzikrihi min Allahumma ya Allah ij'al min dadosaken panjenengan ing kula panjenengan dadosaken liman setengah saking tiyang yang kurang pikir sapa mangka ing panjenengan tapi zikir niku wau zikra man kelawan kaya zikire tiyang layu itu kan boten ngarepaken man wau dizikri kelawan zikir man mingka saking panjenengan mboten kangarepaken ilama kejawi napa mawon wa kang utawi man iku laka kagem panjenengan jadi zikir niku kan mesti wonten efek ngira ya enten efeke enten sesuatu sing muncul saking zikir niku mbuh niku kemuliaan mbuh niku khasiat mbuh niku napa zikir niku mesti enten enten efek sing medal saking zikir ketentraman, ketenangan, kesenengan, keturutan karepe niku sedaya sing berkaitan kalih balik teng awake dhewe mboten lah sing disuwun saking sajurat iki mboten mboten zikir sing zikir niku sakita dipun paringi napa-napa saking Allah tapi napa-napa niku wau sing maka wangsulnya kan di Allah malih ngerti mungkin lah buat disuan ini sok-sok ini kucur jadi metu takab sok metu hijab sok hasil sing nek zikir bener. Hak napa sing medal saking zikir sing diparingi Allah niku salah-salah. Aja-aja niku mangke barang niku dadi hijab. Dados penghalang manah kula panjenengan maksud dhateng Allah. Mergo sering zikir, mongko niku lek sering zikir darahe niku kambonan seturume zikir, kambonan asmane Allah. Iku kadang-kadang sak pangocape, sak nopone, panyune, jumane, niku gampang kinabulan. Nah, niku gampang kinabulan iki. Nah, niku dikabulon iki. Terus ngendi? Lah, nyamari. Nah, niku dikabulno ki terus sing kendelan sing kinabulan wong liya. Nek wong liya lara ya lek tulung aman dumakne kasil. Nek padha nek pasir akhirnya tersebar dari mulut ke mulut, dari orang ke orang. Apa lo mau ngampo? Tenang, ini dikenalnya periksa dokter rono-rono misalnya kita sakit juta luwe itu lo orang waras ini kan namanya gula-gula kok pitak mulai langsung waras. Nah ini terus macam-macam kadang-kadang yang terus sudahlah sing ketatalan apa kalau main itu bocah sekolah sing lagi ujian. Wah. Ana bocah sekolah ujian sawane ngeke terus polbane didungani. Bisa didungani sepul disuwuk. Sudahlah pas ujian niku polbane mlaku dhewe. Kok kan ujian saking kan modele mboten jawab tulisan tapi karek oret-oret golongan ngoten mawon. ABCD ngoten mawon niku lah tak terus mlaku dhewe karek ngetut mawon. Lurus. Wah. Ini gue kira tahun ngarep musim ujian kok tamunya wah kaya-kaya ya ini gue jenisnya zikir sing namung manjek akhirnya namung manjek dia naik dihormati orang dia naik diperhatikan orang zikir sing boten terus berkelanjutan terus eling ke Allah wangsul datang Allah jadi gue sakit boten umat Nabi Musa namanya Bal'am bin Ba'urok. Bal'am bin Ba'urok itu meh kaya Raja Korun wadah. Nek Korun kan soal bondo. Bal'am bin Ba'urok ini soal kemandan ini. Kemandan itu mau jadi kiai keramat muridnya pirang-pirang dungono kemauan mandi muridnya itu arang adil bilang pokok kisuk itu mulai pinter diri. Oh. Sampai waktu itu kalau main Bal'am bin Ba'urok suatu ketika wonten apa ratu sing tersinggung kali Nabi Musa ini dan itu nyuwun supaya apa dungak noelah dari Nabi Musa juga diperuti. Mereka oleh duit pirang-pirang. Oleh duit pirang-pirang. Akhirnya kena udah sudah mendalik. Ya mbak pecah itu. Pas ilatnya melet. Ilatnya melet berdua-dua anak elek datang. Datang Nabi. Kata sangat contoh-contoh. Mula. Ya zikir ini. Sering kalau damel contoh zikir ini kayak setrum. Zikir niku kaya diesel sing urip. Lah diesel nek urip niku napa? Niku terus dinganu teng generator nggih. Dene dinamone niku. Lah niku metu setrum. Lah setrum niku lek mboten ngati-ngati ya iso nyetrum awake dhewe. Lah setrum niku kudune nggih metu sing manfaat. Lah ditemplek wonten radio ya radione iso muni lah berarti ya radio sing ditemplek setrum ya ora ngerang radio. Nggih kudu sing bener. Kudu sing berkaitan sing sesuai kali aliran setrume niku. Lah nek mboten wonten nggih. Mengke mulet arusé bali. Ya mengke saged jebol. Saged jebol. Niku namine manfaat. Mula Kanjeng Nabi lek damel ukuran. Ukuran apik lan eleke wong niku ternyata mboten kok api-api wong niku wong sing zikir terus menerus tapi buntu. Maksudnya buntu ya, buntu berarti enten tumindak saya wangsul datang Allah. Nah, ekspresi penampilan kesaenan itu nggih. Kedah mengakar datang pergaulan sehari-hari. Artosipun wonten peningkatan akhlak yang saya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ngoten. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Lho, ngene kedah iku kan jenenge pileh jauh. Imane wong mukmin sing paling sempurna yaitu wong mukmin sing paling bagus akhlake. Lah akhlak sae sing lambaran munculne niki saking zikir. Saking iman. Niku mesti tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Nggih kaya kaya pelem barang ngoten niku sing nandur sapa wae. Pelem niku ya wong-wong. Napa enten sing nandur bajingan terus pelemnya wah granat itu kan yang betul ya terus yang nandur itu kiai terus pelemnya terus wahnya itu terus jadi normal yang pelem bareng betul ya ini kan namanya benih yang muncul itu tidak milih-milih benih kesailan yang dijual tolem itu karena terawat dengan baik dia tidak peduli kebaikan ini nanti untuk siapa dan siapa itu betul peduli. Karena apa? Dia yang punya cita-cita bagaimana benih pelok yang dulu dipendem sengsara tak tekati berguna dulu cita-cita pengen tukul jadi wit, jadi pang, jadi kembang terus sesuwa jadi pelem itu ya gak peduli itu pelem gak berapa. Ini itu khairun nasi anfa'uhul nasi tiang sing akhlake sae kesaenan akhlak sing muncul saking zikir niku mesti tanpa pamrih dan mesti tulus mboten terpengaruhi oleh napa sapa sing munduh lan sapa sing arep oleh sapa wae tapi lah niku wong tulus lha niku lah nek akhlak sing sae tapi karena enten pamrih lha niku kaya kaya Allah tapi sing teng kembar mayang ya. Ya wong sing kembar mayang iki kok. Lah nggih gombole gombol gedang tapi wae dadi renorna ngoten lho. Gombole gombol gedang wae dadi renorna. Ini kok jilu mawon telas. Mergo pilih-pilih, ndek gelem wae wong ndak ana ngantek. Ngantek dan wae niku wae impor, maksudnya cucu wae dhewe. Wah gawe-gawe. Gelemnya apa yang pendalai Arab jagoan murah gelemnya sobo langgar, sobo masjid, jamaah serta mergo Arab enak pilihan lurah yang itu mungkin pun biar murah-murah ada yang biar ya woy sana enak lurah wajar mereka apa? Tumbuhnya buah itu tidak diawali dari kehidupan hatinya orang kok telok sing asale mati jur dipendem ketawaduan jur dirabuk dengan kesengsaraan jur tumbuh gal titik ganti istiqomah sabun dino ketera angin ya dilempang dulu tapi ya ngadek nah ya wajar lah ya kalau jemitan ya usah ya ujung bulan mungkin lah selapa ya pertumbuhan kebaikan itu pun sedikit demi sedikit mulanya sumas takon sumas nek cara ahli aku nek mas tani berkait tapi digani oleh peristiwa-peristiwa ini aku namanya summa ini kurun itu biasanya yang kufa ini ja'a zaidun fa'amrun ja'a wustata sopa zaidun zaid fa'amrun banjur umat ini tekone kurun kurun zaid disek baru umat tapi lah ja'a zaidun ja'a wustata sopa zaidun zaid summa amrun muli umat. Niku pun wis laren ngaji, laren mangan, laren betak barang baru umat teko. Dadi pun nenten kegangan peristiwa macam-macam lah. Ayat sing sering kita paos alladzina qalu rabbuna Allah. Wong sing dumuni rabbuna Allah maknane dene zikir niku wau. Niku terus saking zikir sing ikhlas, zikir sing nuwun mawala tani, zikir sing nuwun napa-napa namung saking Allah lan mengke kangge Allah. Niki mengke summa suwe-suwe. Suwe-suwe niku ya ora dijulu. Suwe-suwe niku prosesnya itu lama-lama akan muncul istiqom. Nah, dari kok istiqom niki semakin ngrembaka, semakin kuat, semakin tahan. Mergane nembe rebon Allah dulu. Wis muncul keapian sithik. Muncul gedong sithik niku keterak pedus sok-sok disik suras. Kesenggut pedus mboten malah nek jebol sak kloke mlaku kok ndak. Ibarate wong tobat wis asale wis ala wis nasib wis kaya kok lah kesaruk-saruk masyarakat banyak sing reken. Krono piyambake geleme tobat niku krono namung sekedar izin karo tonggo, namung sekedar izin karo dulur, namung sekedar krono izin karo anak bojo, anakku saiki wis gedhe mos aku ngene ae, akhire dhek tobat. Lah iki mengke lek napa kena paiku. Ngono, napa malah dicurigai. Bajingan kok sapa langgar ora urung mulai nyolong sadal. Diwane wonten mawon kok terus protol niki mengke. Mula kula jenengan sing ngerti lek enek wong ngajak kumpul apik niku aja kesusu dilok kesek niku ndak protol sak kowe-kowe niku niku tata kramane sing lho tapi bagi sing duwe tuwak dhewe iki aku gemantep jangan lalu berharap untuk dilempuang untuk ini harus sadar kok wong kowe dadi pelok wis pirang-pirang dino dadi lek saiki kowe ujug-ujug njaluk jarane pelem niku ora iso. Ora iso, kadang-kadang krana tukul mungkin delalah ora enek sing nata, mergo kowe sak njur mursid. Tukulmu sak nggon-nggon iki dikira padha wis suket biasa. Enek tukulan godhong siki dianggap kaya kemlageh, kaya macam-macam karo tukang arep dibabati sisan. Nek pancen njur pancen sulit. Ya masalah kalau kamu sudah pernah menjadi pelok garing dan kumpul keletan macam-macam selama 30 tahun. Terus bangsa kowe berusaha tobat sithik saiki jek diobong barang ngomong ngono kuwi ya nasibmu. Iku tobat kudu sadar niki. Maka kalau kamu berharap mau baik itu baik yang tulus. Baik yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala yang akan tampil menampilkan kasih sayangnya Allah. Nah itu pasti butuh ketahanan. Butuh sabar, digelep-gelepno niku. Napa luangan ini kalau luangan ini ada kayak kelihatan barang itu tadi ya itu yang kono suwi kadang-kadang ya bacakan barang kebanjiran barang suwi tapi ya harus bertahan itu namanya kesabaran. Mulai nyuwun zikir ini ya nyuwun zikir yang ajak ini zikir yang pada saatnya nanti akan menumbuhkan amalia zikir yang akan menumbuhkan perilaku sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma tuha Allah ij'al niki gatosaken panjenengan ghoyata qasdi ing puncak ing matoke sejo ilahi kamaring panjenengan panjenengan gatosaken maing posisi ing makam buangan utawi manipulaka kademanipun. Jadi kula mangke nejo dhateng panjenengan menapa sejo kula dhateng panjenengan iku ampun tenjene titik-titik sejo sing mantun bare teng kula malih. Ora wala taj'al lan ampun dadosaken panjenengan kosdi ing sejo kula. Sejo ilaika dhateng panjenengan panjenengan dadosaken ma ing perkara atlubu kang nyupre sapa kula ing ma mingkasan panjenengan. Dadi cara wong sowan ngoten nggih. Sekali sowan ketemu ya ampun. Wis ketemu niku lah terserah nggih. Kali Allah sing dheweh kaya pundi niku mboten kula sing nguwun. Tapi ya terserah Gusti, Gusti Allah. Nah, mula tiang sing pun kata-kata ulama-ulama salah bumi ini ku kali Allah dipun paringi makom yang benten-benten tirakat, riadah, kesengsaraan, kesabaran, ketekunan, keteguhan niat, keikhlasan sun terlatih mulai kecil terus mau satu ini ku terus puncak dari nopo sing dialami wong satu niki langsung pun kali Allah ternyata beliau diposisikan menjadi penuntun umat sebagai nopo mujtahid sing saged gagah manhaj satu. Enten malah mungkin ada imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani macam-macam ilmu dipahami, dipelajari, riyadhah atas nanti riyadhah sedalu wudhu ping 40 mugi saben ngantuk ser ikhtilam tumani adus male ngoten ngantos sedalu muput niki teh nanti mergo kangge menjaga tentang kesucian diri wudhu itu kati karo ngantos ngoten niku akhirnya kali Allah Subhanahu wa taala ya diparingi tugas ini kangge nuntun umat kata sangat contoh-contoh saking ulama-ulama rumiyin sih sing sejane niku mboten enten sejono kono-kono kejar-kejar napa sejo sing makke dening Allah mboten enten sejo sing mungkin ampun dipikir kok sampean kaya ngaten lho Gusti nggih sampean ngaturi ngaten lho kula mungkin sepadus ngaten lho lek mboten ngaten kula mungkin repot kula kan wah niku malah fungsine beda fungsine dadi kuwale bendoro nuruti kawula mboten kawula nuruti bendoro. Nah, maka sing jenenge ibadah sing jenenge iyakana budu wa iyakana sa'in itu sajane dalam rangka mendudukkan diri sekaligus munculnya rasa di dalam hati si hamba ini bahwa dia benar-benar selalu merasa menjadi hamba. Wah ini untuk mula mentah mudah hati sing modelnya ini ya normal ya nek sing prosesnya ini cepat dan sing prosesnya ini kamu itu yang prosesnya itu larang di besati seperti di gara besati seperti mungkin perlu dikono gato baru itu bisa di juku itu duwe baru itu bisa dicul di parut ala lunga tenerita itu bisa dikremet-kremet nih dan metu santan nih wes metu santan nih bisa kurang bisa digodok nih, ini dan posisinya dan oleh konco, kue, liade macam-macam, terlaos, kue, terus nopo macam dan jadi ini mungkin dan muka tenggur kiri. Dan niate kalau sih begini kira kira aja dijajak nolong, ini tu digodok sampai tak bisa ampas sering lembut sering terjerusan dari ini wes santan itu sih anak pacaran itu ni. Tentang campurannya sih kok jadi ini blundu begitu kan ya? Blundu lah blundu ini tuh jadi buatan kotoran blundu ini tuh bukan enak ini pas blundu ya? Yang ini juga blundu lah masalah nah ini rumban ku lah ya ini rumban ku apa tunggal dulur? Mula jadi kan asing memahami sosok yang terjauh ya hasanatul abror sayyatul mukarrabin api wong sing ape-ape kuwi ternyata dibanding karo mukarrabin iku selek. Nah, niki mungkin sampean paham. Dadi santen putih niku mungguh wong sing abror. Niku wis sampe bareng mergo santen iku wis iso dadi jangan, iso dadi dawet, iso dadi. Walaupun enak kabeh niku. Tapi bagi wong sing pengin dadi lengo nggih, sing makane muka robin ada di lengo. Blondo niku saya dadi reget. Blondo padahal iku wis enak kok iso reget. Buktine mungkin apa mau ngajak ajeng dodol lengo sing murni. Lha niku. Lha niku blondo ditinggal kok arek kok dodol lengo kok blondo dikatotan lho apa ayu. Lho, ngoten mawon sakniki enten perkembangan ninggal kali. Lengah kok isi mengandung kadar kolesterol tinggi itu bisa gak bener bisa disalah mana sampai unsur-unsur kolesterol hilang belum gila deh terus nah, terus jadi lengah kok gak hati-hati ini kemungkinan like, kecampuran barang yang digoreng yang mengandung lengah jadi jelatah betul lho sih ya betul lho hati kemurnian lengo itu harus dijaga ini proses terus saya jenis ini saya disuun nyuun kosti sejauh niku sejatos murni sing puncake niku puncak terserah Allah. Upama mengke didadekno blundung apa didadekno santen cukup dadi santen iku mau nggih. Sing penting aja santen sing dibuang. Santen tapi mengke sing iso kumpul karo jangan iso kumpul karo bule iso kumpul karo kare dadi pantes iku mengke lek disuguhne teng dhuwur meja. Karena bagian tentang wagung dihormati karo tuan rumah sehingga meja ini perlu dihiasi kaki santan ini buat jadi dia lah dari santan ini orang karena pilihan ini dia tapi lah dari santan ini banyak karena pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala kok upama delalah bareng-bareng nanti kok lah ngeremet bareng lah meres bareng sampai dari santan bareng itu gak sak gaskom. Nah kok enek konco santen kuwi sing wis dhisik munggah meja. Lah ndeke kok dilebokno kulkas dhisik sampe pirang-pirang minggu. Ya sabar ta aja kesusu iki. Lho, ngono lho nggih. Pancen kalane wong iki sing usul ya abang ora taun. Oh, ketok ora oleh hasil. Tapi sing ora oleh ya kok 40 dina, 20 dina, sak wulan. Moro-moro sedel-sedel. Pangkatnya mubah, moro-moro, wah, nyambut gawe lancar, koyok wong nyambut gawe di jalan tol. Pokoknya tengok-tengok tol, orang nyekat oleh gue, nyekat oleh gue. Kan sih disusun jadi kan kita tahu apa tuh bagus. Nyambut gawe koyok wong di jalan tol, menengai tengok-tengok, ini sih ngeteri jiwi, wong liwat ngeteri, wong liwat ngeteri. Jadi ku, nek enten kanca-kanca dulur mungkin padha wong Islam sing sukses dhisik tatanan lahir. Ibarat santen iku wis mlebu dadi gule, mlebu dadi kare. Lah niku ampun kesusu. Saman terus rendah diri, lah aku kok ditinggal. Aku kesusu. Iki mergo enek karepe sing duwe santen iki jenengane aja didadekno lengo. Prosesi sik suwe nek. Prosesnya seksual jadi seksual digodok, membodok itu harus suwe tak terima santan harus jadi beli ini paling setengah jam itu mau matang gak? Nah tapi harus jadi lemah ini godoknya bener jam dan apa paling tak kebutuhan lemah ini saya kurang kata ini kan gue lihat sekonco santan mana sih luwe agama jadi ya yang kaya nose jadi mbak menawa saya pengerti tau ini jenengan sih karena bisa Allah saya ini diparingi ngaji hikam ini karena harus diproses kebutuhannya 10 tahun mana itu langsung butuh pengertian si kamu keluar ya boleh konsumsi silahkan karena saat itu kan bisa lah diumpet disik bentuk marat-marat seelah nah, mungkin lah wis cukup baru mungkin diangkat mau teman ini dari mesti dari mesti mergo kadang-kadang apa? Lengan itu ada kalanya digunggur ya ada kalanya sekedar dengan pelengkap eser-eser lempar berapa kantil lagi kan dia, tentang kalahnya nuwun sewu kiai sing murni sing tulus niku kali Gusti Allah sok-sok digunggure keadaan ben sing asale mentah dadi mateng. Ana kalahnya kiai niku sing kudune men digoser-roser ben antarane masyarakat elek karo sing apik tidak kelet ngoten tok mawon ya itu ngoten. Enten kiai sing kudune namung dibo pemisah. Ngoten. Ben apa antarane godhonge lemper karo lempere sing murni lemper niku ben boten kantel ngoten lho enten. Lho enten sing kare Gusti Allah pancen didadekno kiai tukang goreng itu lho. Dia sampai menjadi korban dari jerantah itu lho enten. Lho ngoten lho sajane nek delok murni melengo iki jane wis murni. Tapi kalau sing digoreng iki delalah iki iwak asin. Kata iwak asin sing wis campur soda nek ulere sithik-sithik mergo wis diumumnya 32 tahun orang goreng-goreng dan saat ini enak orang murni digoreng itu jadi akhirnya orang yang murni itu kambangan itu jadi wajar lah terus dituduh terlibat kambangan, terlibat wajar akhirnya jadi murni jadi lagi paham lah namanya mulanya rasa murni kancane ngoli-aliane rasa muring-muring. Ya, lha sing dadi lengo sing cilik-cilik sing dijuliti teng ngisor-ngisorene alah ya ingsun nyelamet to lemper ben dak. Gawe dijelawan pun. Penak ten insyaallah mengke lek dotopo ngaten mengke paham. Lah sing dadi apa iwak asin sing wis mambuler digoreng lemo kuwi aja sambat. Engko ki asale pangkatku ki pangkat napa? Nek pangkat mesine iwak asin dipakono kucing ya alhamdulillah bagi kucing ora katut dipakono kucing ning kira-kira didulitno sambel. Tapi kan isih pantes disugurne. Isih manfaati. Mulane isih dhewe maneh manfaat. Dene sing kesuwen alus dibuak sak karune. Lopo ya karune lho aja ngono. Iwak asin itu sosok diperlukan untuk merangsang nafsu makan. Jadi orang sesuatu dirusak dice, mungkin pak asin gila, mau digatuk nongan tu, apa? Lengok murni sih mesti panasin sih, itu mungkin jadi makanan sing enak. Nah, ni gila, teori-teori kasih sayang, kadang-kadang kalau jenengan sok boten paham, boten tok ni sok. Mungkin-mungkin kalau panjenengan sedoyo, yo diperparingi pangertosan, saking Allah Subhanahu Wa Taala sing wis saged ngombono. Napa sedaya mawon sing dipun alami awake iki ternyata saged duwe pijakan sowan sebo tenresanipun Allah Subhanahu. Monggo kita tutup kan dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala kan sahabatu rasulillahi ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amihi wa ikafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah allahumma inna nas'aluka khayra kullihi wa na'udzu bika min syarri kullihi ya man bi yadihi khayru kulluhu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina kurutaini wa ja'ala lilmuttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al fatihah akhirul kalam assalamu alaikum warahmatullahi